بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل ومن hilihi wa makayidihi, dan di antara tipu daya, tipu muslihat syaitan, al-kalamul batil, yaitu ucapan-ucapan yang batil, wal-ara' mutahafitah, wal-khayalat mutanaqidah, pendapat-pendapat yang berdesak-desakan, khayalan-khayalan yang saling berbenturan, allati hiya zabadul adhan, yang sesungguhnya itu semua merupakan sampah daripada akal, wa nuhatatul afkar, kotoran-kotoran pemikiran, wazzabadul ladhi yuqdafu bihil qulub al-mudlimah al-mutahayyirah, dan buih yang menjadikan kalbu terlempar, kalbu yang penuh dengan kegelapan, qalbu yang penuh dengan kebingungan, allati ta'dilul haqq bil batil wal khata' bis sawab, qalbu yang menyamakan antara al-haq dengan al-batil, qalbu yang menyamakan antara kesalahan-kesalahan dengan kebenaran-kebenaran, qad taqadafat biha amwajus syubuhat, dan sungguh gelombang-gelombang syubhat berdatangan pada kalbu yang seperti itu, waranat 'alaiha ghuyubul khayalat, mendung khayalan, menutupi kalbu yang seperti itu. فَمَرْكَبُهَا الْكِيلُ وَالْقَالُ وَالشَّقُّ وَالتَّشْكِيكُ وَكَثْرَةُ الْجِدَالِ, maka ia menjadi tunggangan bagi kalbu yang penuh dengan kebingungan, kalbu yang penuh kegelapan, adalah kil wal qal, dikatakan, mengatakan penerimaan, penukilan kata-kata yang tidak jelas, wasyak wa tashkik, yang menjadi tunggangannya keraguan dan membuat ragu orang, wa kathratil jidal, yang menjadi tunggangannya banyak berdebat, banyak berbantahan, laisa laha hasimil yakin ya'ulu alaih, maka tentunya tidak ada keyakinan yang akan bisa teraih dengan itu semua. Wala mu'taqid mutabiq lil haq yarja' ilaih. Dan tidak ada keyakinan yang mencocoki kebenaran yang menjadi tempat kembali baginya. Yuha ba'duhum ila ba'din zukhrifal qawli ghurura. Sebagian akan membisikkan kepada sebagian yang lainnya ucapan-ucapan yang demikian indah, yang penuh dengan tipuan. faqad ittakhadu li ajli dzalikal Qur'an mahjura. Dan untuk semua itu, mereka menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Wa qalu min 'indi anfusihim, dan mereka pun akan berucap, mereka akan berpendapat dari apa yang ada di sisi mereka. Faqalu munkaran minal qawli wazura, maka mereka pun akan menyampaikan ucapan-ucapan yang penuh kemungkaran, ucapan-ucapan yang penuh dengan kedustaan. Fahum fisyakkihim ya'mahun, maka perhatikan bagaimana mereka-mereka ini di dalam keraguan mereka, dalam keadaan kebingungan. Wa fi hiratihim yataraddadun, dan bagaimana mereka dalam kebingungannya, penuh dengan kebimbangan. Nabadu kitaballah wara'a dhuhurihim, mereka melemparkan kitabullah di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Wattaba'u ma taladhu syayatin ala alsinati aslafi min ahli dalal, dan mereka lebih mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan melalui lesan orang-orang yang sesat yang mendahului mereka. Fahum ilaihi yatahakamun, maka mereka pun akan berhukum dengan itu semua. Wabihi yatakhasamun, dengan itu mereka akan taib mendebat, dengan itu mereka akan membantah. Faraqud dalil wattabu ahwa qaumin qad dallu min qabli wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil, mereka meninggalkan dalil, mereka lebih mengikuti hawa dari kaum yang sungguh telah sesat, kaum yang menyesatkan sekian banyak kaum yang sesat dari jalan yang lurus. Tapi yang berikutnya, wa min kaidihi bihim wa tahayyulihi ala ikhrajihim min al-ilm wad-din, dan di antara tipu daya syaitan terhadap mereka, khayalan-khayalan untuk mengeluarkan mereka dari ilmu ini, dari agama ini. An alqa ala alsinatihim anna kalamallah wa rasulih dawahirul afdiyah latufidul yaqin. Yaitu syaitan akan melemparkan melalui lesan-lesan mereka bahwasanya firman Allah, bahwasanya sabda Rasul ada sekedar lafad-lafad dohir yang tidak bisa mendatangkan keyakinan, tidak bisa memberikan keyakinan. Wa auha ilaihim annal qawati akliyah wal barahin yakiniyah fil manahid filosofiyah wat turuq kalamiyah. Dan syaitan membisikkan pada mereka bahwasanya keputusan-keputusan akal, bukti-bukti yang meyakinkan ada pada manhaj filsafat, pada jalan-jalan kalamiyah. Fahala bainahum wa baina iqtibasil huda wal yaqin min mishkatil Qur'an, maka syaitan pun menghalang-halangi mereka untuk mendapatkan cahaya petunjuk, cahaya keyakinan yang sesungguhnya itu bisa terambil dari lentera Al-Qur'an. Wa ahalahum ala mantiki Yunani, dan syaitan memalingkan mereka. Hingga mereka pun lebih memilih pemikiran-pemikiran Yunani. Wa ala ma indahu min ad-da'awa kadhibah al-urya 'anil burhan. Membuat mereka berpaling, lebih memilih pengakuan-pengakuan dusta yang ada pada mereka. Pengakuan-pengakuan yang sesungguhnya tidak ada bukti padanya. Dengan berbagai teori, dengan berbagai asumsi, dan apapun yang mereka ungkapkan. Wa qala lahum, dan bagaimana syaitan berkata kepada mereka-mereka ini, tilka ulum qadimah, ini adalah ilmu-ilmu terdahulu, ilmu-ilmu kuno. Saqalatha al-ukul wal-adhan, ilmu yang telah mengkristal di dalam akal, di dalam pemikiran. Wa marat 'alaiha al-qurun wal azman, ilmu yang telah terbukti dengan perjalanan waktu dan zaman. Berbagai ungkapan, berbagai pensifatan yang intinya memuji-muji mantikul Yunani. Turuk filosofia, turuk kalamiah. Wangdur kaifa talattafa bikaidihi wa makarihi. Maka perhatikan bagaimana syaitan demikian lembut di dalam melancarkan makarnya, di dalam melancarkan tipu dayanya. Hatta akhrajahu minal iman wad-din. Hingga syaitan pun berhasil mengeluarkan mereka-mereka ini dari keimanan, dari agama. Ka ikhraji sya'rah minal ajin. Sebagaimana sehelai rambut itu dikeluarkan dari adonan. Demikian lembut. Hampir-hampir tidak terasa, hampir-hampir tidak bersuara. Tapi yang berikutnya, wa min kaidihi, dan di antara tipu daya syaitan, ma'alqahu ila juhalil mutasawwifah minasyatah wat tamat, yaitu berbagai bencana malapetaka yang dilempar oleh syaitan kepada orang-orang jahil dari kalangan mutasawwifah. Wa abarazahu lahum fi qalbil kasyaf minal khayalat, bencana malapetaka, perkara-perkara yang akan mendatangkan bencana, yang akan mendatangkan malapetaka, dinampakkan oleh syaitan kepada mereka-mereka ini, yaitu orang jahil dengan mutasawwifah, dalam bentuk pencerahan. Orang mendapatkan pencerahan hingga bisa melihat perkara-perkara yang tertutup, yang tersembunyi. Yang sesungguhnya itu hanya sekedar khayalan-khayalan mereka. Fa'auqa'ahum fi anwa'il abatil wat-turhat. Maka syaitan pun berhasil menjerumuskan mereka ke dalam berbagai macam kebatilan, berbagai macam kedustaan. Fafattaha lahum abwaabud da'awa al-ha'ilat. Syaitan membukakan bagi mereka ini pintu-pintu pengakuan, pintu-pintu dakwah. Wa auha ilaihim, Bagaimana syaitan membuat mereka ini menyatakan, membuat pernyataan, bahkan mendakwahkan pernyataannya. Dan syaitan membisikkan pada mereka, anna wara'al ilmi tariqan in salakuhu afdha bihim ilal kasyaful ayyan. Ini yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka-mereka ini, yaitu orang jahil dari kalangan mutasawwifah. Yaitu di belakang ilmu ada jalan lain. Yang apabila mereka menempuh jalan itu akan menghantarkan mereka pada pencerahan. Hingga mereka pun akan bisa melihat, hingga mereka akan bisa menerawang perkara-perkara yang tersembunyi, yang tertutup. Wa aghnahum anit taqayyud bisunnah wal Qur'an. Dan syaitan membuat mereka-mereka ini merasa tidak butuh untuk mengikatkan diri kepada sunnah dan Al-Quran. Fahassanallahum riyadatan nufus wa takhdibaha. Perhatikan bagaimana syaitan menampakkan bagi mereka sebagai sebuah keindahan, sebuah kebaikan. Riyadatun nufus wa tahdibaha. Olah jiwa, melatih jiwa, mendidik jiwa, wa tasfiyatul akhlak, membersihkan akhlak, wa tajafa ama alih ahlu dunya wa ahlu riyasah, berusaha untuk menjauhi apa yang ada pada ahlu dunia, berusaha menjauhi apa yang ada pada pemegang-pemegang kepemimpinan, wal fuqaha wa arbabul ilm, berusaha menjauhi apa yang ada pada para fuqaha, apa yang ada pada para ulama, wal amal ala tafrighil qalbi wa khalwihi min kulli syai. Bagaimana syaitan mendorong mereka untuk mengamalkan, untuk beramal dalam rangka untuk mengosongkan qalbu, membersihkan kalbu dari segala sesuatu. Hatta yatanaqqasha fihi al-haq bila wasitati ta'allum. Hingga al-haq pun akan terukir dalam kalbu tanpa harus belajar, tanpa harus menuntut ilmu. Ini yang dibisikkan oleh syaitan. Kebenaran al-haq akan bisa terukir dalam kalbu tanpa harus belajar. Ada cara lain. Yang akan bisa menghantarkan mereka pada pencerahan. Hingga mereka bisa melihat perkara-perkara yang tidak terlihat. Itu dengan cara mengosongkan kalbu, membersihkan kalbu dari segala sesuatu. Falamma khala min suratil ilm alladhi ja'a bi rasul naqasha fi syaitan bi hasabi ma huwa musta'iddan lahu min anwa'il batil. Maka ketika qalbu itu benar-benar kosong dari ilmu yang dibawa oleh rasul, maka perhatikan ini yang sesungguhnya terjadi. Syaitan akan mengukir di dalam kalbu tadi berbagai macam kebatilan-kebatilan sesuai dengan apa yang menjadi kecondongan dari kalbu itu. Wa khayyalahu linnafsi hatta ja'alahu kal musyahad kashfan wa ayanan. Dan syaitan akan mengkhayalkan bagi jiwa tadi sampai-sampai menjadikan khayalan-khayalan itu seakan-akan ada pencerahan-pencerahan, kemampuan untuk bisa melihat perkara-perkara yang tersembunyi. Fa'idha angkarahu alaihim warathatu rusul. Maka ketika para ulama, pewaris-pewaris para rasul mengingkari keadaan itu dari mereka. Qalu, mereka pun akan berkata, lakum ilmu dhahir walana kashful batin. Yang kalian miliki hanyalah ilmu dhahir, sementara yang kami miliki adalah pencerahan batin. Walakum dhahirus syariah wa indana batinul haqiqah. Yang kalian miliki hanyalah bagian luar dari syariat ini, sementara di sisi kami batin, bagian terdalam daripada hakikat. Walakum kusyur walana lubab. Yang kalian miliki hanya kulit, sementara yang ada pada kami adalah isinya. Falamma tamakkana hada min qulubihi. Maka ketika perkara-perkara yang seperti ini telah tertanam dalam kalbu mereka, salakhaha minal kitabi was sunnah wal athar. Maka kalbu itu pun akan terlepas dari Alkitab, dari As-Sunnah, dan juga dari Athar. Kamayan salihul lail anin nahar. Sebagaimana malam itu dilepas dari siang. Thumma ahalahum fissulukihim ala tilkal khayalat. Kemudian syaitan pun akan memalingkan mereka lebih mulai berjalan dengan berdasarkan khayalan-khayalan itu. Wa auhamahum annaha anil ayatil bayyinat. Dan syaitan akan menanamkan pada mereka pemahaman bahwasanya khayalan-khayalan yang ada itu adalah ayat-ayat, bukti-bukti yang demikian nyata. Khayalan dianggap sebagai bukti yang nyata. Wa annaha min kibalillahi subhana ilhamat wa ta'rifat. Syaitan akan menanamkan pemahaman bahwasanya khayalan-khayalan yang muncul itu datangnya dari sisi Allah, ilham dari Allah, pencerahan dari Allah. Fala ta'rid ala sunnati wal Qur'an. Maka tidak butuh lagi untuk ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wala ta'amul illa bil qabul wal id'an. Maka perhatikan bagaimana mereka itu tidaklah beramal kecuali berdasarkan penerimaan dan penyebaran. Seberapa banyak yang diterima, seberapa banyak yang tersebar, itu yang menjadi ukuran. Fali ghairillahi la lahu subhanah ma yaftahahu alaihi syaitan minal khayalat wasyattahat. Berbagai macam khayalan, berbagai macam perkara-perkara yang sesungguhnya akan mendatangkan bencana yang dibuka oleh syaitan atas mereka, sungguh itu untuk selain Allah, bukan untuk Allah. Apapun bahasa mereka, apapun kemasan mereka, apapun alasan yang mereka sampaikan, sungguh itu untuk selain Allah, bukan untuk Allah. Wa kullama izdadu bu'dan wa i'radan 'anil Qur'an wa ma ja'a bihi rasul kana hadzal fath 'ala qulubihim a'dham. Semakin mereka jauh, semakin mereka berpaling dari Al-Quran, dari apa yang dibawa oleh Rasul, maka pintu khayalan, pintu dari perkara-perkara yang mendatangkan bencana akan semakin terbuka lebar bagi mereka. Dibukakan oleh syaitan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan lafu minkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.